Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, ayuhat talabah, para santri rahimakumullah di Ma'had Al-Mansurah Mujur Cilacap. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang besar harapan kita diridhoi dan diberkahi. Itu yang kita cari, ridho dan berkah. Karena akan sia-sia dan juga percuma, hanya capek dan lelah saja, ketika kita melakukan sesuatu yang dicari dan diharap itu bukan ridho dari Allah. Buat apa? Selain ridho Allah, kalaupun didapat dan diperoleh, itu sifatnya kan sementara dan terbatas. Keuntungan duniawi, laba materi, atau yang semisalnya, tidak akan berumur panjang. Sementara ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu akan bermanfaat bukan hanya di dunia tetapi juga nanti di akhirat. Kita pun berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkah itu yang sedikit akan menjadi banyak. Yang kecil akan terasa besar. Yang Allah berkahi, kemanfaatannya akan maksimal. Bukan hanya untuk si pelaku, tetapi juga akan dirasakan manfaatnya oleh yang lain. Maka sekali lagi kita berharap majelis ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung cerita, ma'asyiral muslimin, ayyuhat talabah rahimakumullah, fakta sejarah yang kita buka, yang kita baca, menunjukkan generasi yang terdahulu adalah generasi yang sangat luar biasa, generasi yang betul-betul hebat, benar-benar tangguh. Generasi yang kemudian kita sepakati harus dicontoh dan diteladani. Kalau bukan mereka, siapa yang kita jadikan teladan? Kalau bukan mereka, siapa yang kita tetapkan sebagai panutan? Tidak ada yang lebih baik dari mereka. Kita yang hidup di akhir zaman dan berharap keberhasilan dan kesuksesan, tidak ada cara dan tidak ada langkah kecuali ayo kita teladani mereka. warisan-warisan ulama salaf, yaitu kebaikan-kebaikan, sangatlah banyak. Dan warisan-warisan itu berupa ilmu sangat mudah dan dekat dengan kita. Persoalannya adalah adakah kesadaran dan kemauan dari kita untuk menjadi ahli waris mereka. Tidak usah berebut, karena warisan yang ditinggalkan itu sangat banyak sekali. Kita tidak perlu bersaing persaingan yang kotor, yang sikut menyikut, benci membenci, yang merusak persaudaraan. Karena yang mereka wariskan bukan harta, ilmu yang bermanfaat. Warisan dalam bentuk harta, entah itu tanah, rumah, bangunan, sawah, uang, tabungan, perhiasan, kalau warisannya dalam bentuk harta, itu sangat berpotensi menimbulkan salah paham, memunculkan perselisihan. Padahal warisan berupa harta itu akan habis juga. Orang mau berebut, orang siap bertengkar, saling klaim, mengklaim, tuntut, menuntut. Banyak cara, banyak jalan dilakukan supaya dapat harta warisan berupa harta itu tadi. Mestinya warisan para nabi, terkhusus Nabi Muhammad SAW, warisan para ulama salaf, yang siapapun ingin mengambil silahkan, berapapun banyaknya yang dia inginkan silahkan. Prosedurnya mudah, syarat-syaratnya gampang. Kenapa kita tidak mau berlomba-lomba dalam kebaikan mendapatkan warisan para ulama salaf? Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab. Nahnu ma'syaral anbiya la nuwarith. Kami para nabi, kata Nabi SAW, tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta, bukan dalam wujud uang. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama itulah para pewaris nabi, yang kemudian turun-temurun, jenjang berjenjang, generasi dilanjutkan generasi selanjutnya. Nah, mari sama-sama kita masuk dalam ahli warisnya mereka. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah. Apa yang diwariskan untuk kita oleh mereka sangat banyak. Salah satunya adalah fakta bahwa generasi terdahulu mereka masih di usia muda, terhitung remaja, itu sudah mendapat kedudukan yang tinggi, derajat yang mulia, diakui, dihormati. Bukan karena dia anak orang kaya, bukan karena ayahnya pejabat, bukan karena dia punya prestasi segudang dalam bidang duniawi, bukan. Karena ilmu yang mereka miliki. Masih muda, di mana-mana dihormati. Walaupun tujuan mereka bukan untuk dihormati, walaupun cita-cita dan keinginan mereka bukan untuk kemudian disanjung-sanjung, bukan untuk kemudian disambut di mana-mana, bukan. Tetapi itulah bentuk penghormatan untuk mereka yang berilmu, untuk mereka yang berilmu. Abul Aliyah, seorang tabi'in, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimullah dalam Siyar A'lamin Nubala jilid 4 halaman 208. Kitab yang saya pegang ini adalah kumpulan faedah, nasihat dan hikmah dari Al-Imam Adz-Dzahabi yang diteliti, dikumpulkan, disusun oleh seorang peneliti yang bernama Khalil bin Muhammad Al-Arabi dari sejumlah kitab dan karya tulis Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Jadi Al-Imam Adz-Dzahabi dalam banyak kitab kan berbicara tentang tholabul ilmi, nasihat, hikmah, keutamaan, dikumpulin. Nah, di dalam Syiar Alami Nubala di catatan kaki disebutkan itu memang jilid 4 halaman 208 bahwa Abu Aliyah beliau bercerita, "Kana Ibnu Abbasin yarfa'uni 'ala sariri wa Quraisyun asfala min as-sariri. Fataghamazat bi Quraisyun. Faqala Ibnu Abbasin hakadha al-'ilmu yazidu asy-syarifa syarafan wa yajlisul mamluk 'alal usara." Abu Aliyah mengatakan dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sahabat Nabi meminta saya untuk duduk di atas sarir. Kalau di sini konteksnya itu semacam dipan yang digunakan untuk duduk oleh seseorang yang punya derajat lebih tinggi daripada yang lain. Kalau sekarang ya ini masuk kategori sarir ini, kursi ini. Ya kalau gambarannya bukan kursi seperti ini, ya kayak semacam kursi meja besar, tempat duduknya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Abu Aliyah seorang tabi'in itu diminta oleh sahabat Ibnu Abbas duduk di sini. Wa Quraisyun asfala minas sarir, padahal orang-orang Quraisy itu duduknya di bawah. Fataghamazat bi Quraisyun. Orang-orang Quraisy kemudian saling berbisik, mempertanyakan, semacam tidak terima, kok bisa-bisanya dia duduk di atas kita. Karena beliau Abu Aliyah ini adalah seorang keturunan budak, orang dengan kasta dan status yang direndahkan oleh rata-rata orang. Sahabat Ibnu Abbas bisa membaca situasi. Sahabat Ibnu Abbas melihat kenyataan. Dan itu memang disengaja oleh sahabat Ibnu Abbas karena ada satu tujuan yang ingin dicapai. Menjelaskan, menerangkan bahwa kata beliau sahabat Ibnu Abbas, "Hakadzal ilmu." Beliau tegaskan kepada hadirin waktu itu, "Sudah seperti inilah ilmu. Yazidu syarifa syarafan. Orang itu akan bertambah mulia, semakin terhormat dengan ilmu yang dia punya. Wa yujlisul mamluka 'alal usara." Dengan sebab ilmu, seorang mamluk, keturunan budak, bisa duduk di atas dipan-dipan seperti ini. Qultu, kata Adz-Dzahabi, "Hadza kana sarir daril imrah lamma kana Ibnu Abbasin mutawalliha li Aliin radhiyallahu anhuma." Kursi itu adalah kursinya Ibnu Abbas. Dipan itu adalah dipan milik Ibnu Abbas. Yang sehari-hari sewaktu-waktu Ibnu Abbas itu duduk di atas sana. Daril imrah. Artinya beliau itu memegang sebuah jabatan yang tinggi. Darul Imrah namanya. Nah, kana Ibnu Abbasin mutawalliha li Aliin radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas dulu memang ditunjuk dan diberi amanah oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib duduk di atas dipan itu. Memimpin sidang, memimpin jalannya musyawarah, menyampaikan ilmu, memberikan fatwa. Nah, Abu Aliyah seorang tabi'in ini diberi kesempatan duduk di atas dipan itu. Orang-orang Quraisy kan masih banyak, orang-orang Quraisy kan jelas secara nasab mereka lah suku yang terbaik. Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy. Tapi itulah penjelasannya. Kata Ibn Abbas, hakadzal ilmu yazidu syarifa syarafan. Orang yang berilmu itu akan dihormati, akan dimuliakan. Contoh yang lain, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala jilid 5 halaman 84 sampai 85. Qala Al-Asma'i, Al-Imam Al-Asma'i seorang ahli hadis dan juga seorang ahli nahwu bercerita, dakhala Atha ibn Abi Rabah ala Abdul Malik wa huwa jalisun ala sarir wa haulahu al-ashraf. Atha bin Abi Rabah pernah berkunjung menemui Abdul Malik bin Marwan, khalifah waktu itu. Wa huwa jalisun ala sarir. Waktu itu Abdul Malik bin Marwan selaku khalifah duduk di atas kursi tadi, dipan. Wa haulahu al-ashraf. Beliau dikelilingi oleh tokoh-tokoh dan para pejabat. Wa dzalika bi Makkah fi waqti hajjihi fi khilafatihi. Itu terjadi di mana? Di Mekah. Kapan? Ketika haji, saat menjadi khalifah. Falamma basara bihi Abdul Malik qama ilaihi fasallama alaihi wa ajlasahu ma'ahu 'ala sarir. Jadi Abdul Malik bin Marwan khalifah duduk di atas sarir, di atas kursi lah. Ya kita bilang kursi, dipan, singgasana. Yang jelas posisi dan tempat beliau itu lebih tinggi. Dikelilingi para pejabat, tokoh-tokoh. Nah, Atha bin Abi Rabah datang. Khalifah Abdul Malik ketika melihat Atha bin Abi Rabah datang, berdiri menyambut, ucapkan salam, diminta duduk bersama. Diminta duduk bersama. Setelah itu waqa'ada baina yadayhi, Khalifah Abdul Malik memilih duduk di bawah. Atha bin Abi Rabah yang duduk di atas, Khalifah Abdul Malik bin Marwan duduknya di bawah. Padahal Atha bin Abi Rabah ini kalau secara fisik ya punya banyak kekurangan. Yang bungkuk lah, yang buta mata sebelah lah, yang pincang lah, yang pesek sekali lah. Itu secara fisik. Tapi oleh Khalifah Abdul Malik diminta duduk di atas kursinya khalifah. Terus khalifahnya di mana? Qa'ada baina yadayhi, duduk di depannya. Wa qala ya Aba Muhammad hajatuk. Khalifah Abdul Malik bertanya, wahai Abu Muhammad, ada keperluan apa? Orang Jawa bilang wonten dawuh. Yang lain bilang mohon petunjuk, ada arahan, perintah. Begitu. Ma hajatuk. Ada keperluan apa yang bisa saya bantu kok sampai datang berkunjung ke sini? Qala ya Amirul Mukminin. Atha bin Abi Rabah menasihati Khalifah Amirul Mukminin. Ini di depan orang banyak loh, para pejabat. Ya Amirul Mukminin, ittaqillaha fi haramillah wa harami rasulihi fata'ahadhu bil imarah. Pertama, wahai Amirul Mukminin, bertakwalah Anda kepada Allah. Makmurkan Mekah dan Madinah. Haramillah itu di Mekah, harami rasulillah itu Madinah. Dibangun, dikembangkan, siapkan fasilitas-fasilitas ibadahnya. Dua, wattaqillaha fi auladil muhajirin wal ansar fa innaka bihim jalasta hadzal majlis. Kedua, bertakwalah Anda wahai Amirul Mukminin, bersikaplah yang baik kepada anak-anak keturunan kaum muhajirin dan ansar, karena Anda bisa memimpin menjadi khalifah dikarenakan dan disebabkan mereka. Ketiga, wattaqillaha fi ahli thughur fa innahum hisnul muslimin. Wahai Amirul Mukminin, bertakwalah Anda kepada Allah. Perhatikan para mujahidin yang ada di benteng-benteng terdepan perbatasan kaum muslimin, karena mereka lah yang berjaga-jaga untuk memastikan keamanan dan keselamatan umat Islam. 4. Wa tafaqqad umural muslimin fa innaka wahdakal mas'ul anhum. 4. Betul-betul perhatikanlah urusan umat Islam, karena sesungguhnya engkaulah satu-satunya yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat nanti. 5. Wattaqillaha fi man 'ala babika fala taghfal anhum wala tughliq dunahum babak. 5. Bertakwalah engkau kepada Allah. Perhatikan, sambut setiap orang yang datang mengetuk pintumu. Jangan engkau lalaikan mereka. Jangan tutup pintumu dari mereka. Faqala lahu af'al. Itu kan ada 5 pesan itu dari Atha' bin Abi Rabah kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. 5 kita sebutkan semua tadi. Itu Khalifah Abdul Malik ada di bawah ya. Khalifah ini, khalifah yang duduk di atas siapa? Atha' bin Abi Rabah. Faqala lahu af'al. Kata Khalifah Abdul Malik, akan saya kerjakan. Af'alu, akan saya kerjakan. Thumma nahadha wa qama faqabadha alaihi Abdul Malik. Selesai, Atha' bin Abi Rabah berdiri, dipegang tangannya oleh Khalifah Abdul Malik. Wa qala ya Aba Muhammad, innama sa'altana hawaija ghairika wa qad qadainaha fama hajatuk. Ini Khalifah Abdul Malik ini masih dengan segala hormat mengatakan, Abu Muhammad, yang Anda sampaikan tadi itu kan keperluannya orang lain, iya kan? Keperluannya orang lain, anak-anak muhajirin wal ansor, ya, mereka yang mujahidin di benteng-benteng pertahanan terdepan perbatasan kaum muslimin, urusan kaum muslimin, orang yang datang di pintu rumah, itu kan urusan orang. Waqad qadainaha, dan kami sudah siap, menyatakan siap untuk menunaikan apa yang Anda minta. Fama hajatuk, lah Anda sendiri apa keperluan yang bisa saya bantu? Qala mali ila makhlukin hajatun. Kata Atha' bin Abi Rabah, kepada makhluk saya enggak punya keperluan apa-apa. Kepada makhluk saya tidak punya keperluan apa-apa. Tsumma kharaja. Terus Atha' bin Abi Rabah pamit keluar, pulang. Faqala Abdul Malik. Kata Khalifah Abdul Malik, "Hadza wa abika asy-syaraf. Hadza wa abika su'dad." Kata Khalifah, "Ini ya. Ini." Artinya beliau bersumpah, "Inilah kehormatan yang sesungguhnya. Inilah kemuliaan hakikatnya." Artinya beliau tidak tersinggung, beliau tidak marah. Beliau menghormati Atha' bin Abi Rabah yang mantan budak. Atha' bin Abi Rabah itu mantan budak maula. Yang secara status orang mana peduli. Tapi karena ilmunya dicari, karena ilmu yang beliau miliki dimuliakan oleh seorang khalifah, sampai rela Khalifah Abdul Malik duduk di lantai mendengar dan siap melaksanakan nasihat-nasihat dari Atha' bin Abi Rabah. Yang kita tiru dalam pembahasan malam hari ini adalah Atha' bin Abi Rabahnya, bagaimana beliau sungguh-sungguh semangat untuk kemudian belajar, menuntut ilmu dan seterusnya. Beliau itu kan dulu budak, tapi kemudian dibebaskan oleh majikannya. Kenapa? Karena melihat semangat untuk ibadah dan semangat belajarnya. Dibagi waktu itu 3 bagian. 1 perbagian itu untuk melayani majikan, 1 perbagian untuk ibadah, 1 perbagian untuk thalabul ilmi. Dibebasin. Itu Atha' bin Abi Rabah. Satu lagi, Ash'ath ibn Syu'bah Al-Missisi. disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala jilid 8 halaman 384. Ash'ath bin Syu'bah Al-Misisi bercerita, qadimar Rasyidu Ar-Raqqah fanjafala an-nasu khalfa bin al-Mubarak wa taqata'at an-ni'al wa irtafa'at al-ghabarah fa ashrafat ummu waladin li amil al-mu'minin min burjin min qasril khashab faqalat ma hadha qalu 'alimun min ahli Khurasan qadim qalat hadha wallahi al-mulk la mulk Harun alladhi la yajma'u an-nas illa bi syaratin wa a'wanin illa bi syuratin wa a'wanin. Jadi Harun ar-Rasyid khalifah itu pernah datang berkunjung ke daerah Raqqah. Kalau sekarang kan Raqqah tulisannya, di daerah Syam. Di saat yang bersamaan orang itu rame-rame berombongan mengikuti Abdullah bin Mubarak dari belakang. Saking rame, saking hiruk pikuknya, sandal itu banyak yang putus. Debu-debu berterbangan naik. Sehingga salah satu istri atau Ummu Walad lah, ya, Ummu Walad Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid itu melihat dari menara, ya, yang terbuat dari kayu, sebuah istana. Kan suaranya rame itu. Faqalat Ummu Waladnya Amirul Mukminin, ya kita bilang istri lah ya. Itu bahasa yang paling mudah. Istrinya tanya, mahadha? Istri tapi statusnya Ummu Walad, itu aja. Faqalat mahadha? Beliau bertanya, ada apa kok rame? Qalu 'alimun min ahli Khurasan. Ada seorang ulama dari Khurasan datang, yaitu Ibnu Mubarak. Qalat hadza wallahi al-mulk. Katanya, demi Allah, inilah kekuasaan yang sesungguhnya. La mulk Harun, bukan kekuasaannya Harun ar-Rasyid. Alladzi la yajma'un nasa illa bisyuratin wa a'wanin, yang tidak mampu mengumpulkan orang banyak kecuali dengan perantara tentara dan pasukan. Kalau tentara enggak digerakkan, kalau pasukan keamanan tidak dikerahkan, orang mana mau berkumpul? Tapi woro-woro kumpul. Baru orang kumpul disiapin. Ya kan? Di setting, di desain, ayo pada datang semua rame-rame, kita sambut. Tapi para ulama yang disambut oleh banyak orang tanpa perlu mengerahkan pasukan, orang sudah berlomba-lomba, berduyun-duyun datang menyambut dan memuliakan. Nah itulah ilmu. Nah itu warisan salaf buat kita. Maka siapapun dari kita, mau yang muda ataupun yang tua, sama. Kita punya kesempatan yang sama untuk mulia. Mulianya dengan apa? Dengan ilmu. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, udzina lahu fil ifta'i wa umruhu 15 aman. Masih berusia 15 tahun sudah mendapat izin dari penguasa berfatwa. 15 tahun sudah mendapatkan izin dari penguasa setempat di Mekah waktu itu untuk berfatwa. Bayangkan, 15 tahun itu sudah ditunjuk, diizinkan dan layak berfatwa. Abdussalam bin Abdullah Majduddin Abul Barakat Ibnu Taimiyah, itu kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menulis kitab Jannatun Nadhir. Selesai waktu itu usianya 17 tahun. Yang kemudian kitab itu menjadi kitab rujukan dan kitab modul penting dalam hal fikih dan usul fikih. Abul Barakat itu kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cucunya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam, yang kita kenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, belum genap 20 tahun itu sudah diizinkan dan memang pantas ta'ahala li tadrisi walil fatwa. Beliau itu sudah mengajar di mana-mana dan juga berfatwa. Itu cucunya. Muhammad ibn Husain bin Ruzain bin Musa itu tasaddara lil iqra'i wa tadrisi wa umruhu 18 aman. Muhammad ibn Husain bin Ruzain itu usianya masih 18 tahun, itu sudah tampil mengajar dan juga membacakan Al-Quran, Al-Iqra. Muhammad bin Abdurrahman Al-Ijli Al-Qazwini Wali Al-Qadha Birrum Wahuwa Dun Al-Ishrin. Muhammad ibn Abdurrahman Al-Ijli itu diangkat sebagai Qadhi untuk daerah Rum, untuk daerah Romawi bagian bawah. Wahuwa Dun Al-Ishrin, usianya waktu itu belum genap 20 tahun. Nah, ini gambaran pemuda-pemuda tangguh di zaman salaf, yang tentunya kita ingin, tidak ingin itu sebagai sebuah cerita saja, tidak ingin menjadi sebuah cerita saja, tetapi perlu kita tiru dan harus kita teladani. Nah, sekarang pertanyaan buat kita semua, terkhusus buat adik-adikku santri, umurmu sekarang berapa? Coba jawab sendiri-sendiri, umurmu berapa sekarang? Samalah buat santri dan santriwati, pemuda dan pemudi, pertanyaannya sama. Di usiamu yang sekarang, karya apa yang sudah kamu berikan buat umat? Apa yang sudah engkau sumbangsihkan untuk dakwah? Abul Barakat usia 17 tahun sudah berkarya. Al-Imam Al-Bukhari usia 16 tahun sudah menulis kitab. Jauh sebelum itu para sahabat usia 14-15 tahun sudah maju di medan perang. Gak mau ketinggalan. Mereka yang masih 18 tahun, 19 tahun sudah diangkat jadi pejabat qadhi. Sebagai seorang qadhi. Itu mereka. Kamu, kita, mana? Harus dijawab pertanyaan seperti itu. Jangan belajar sambil santai-santai, leha-leha. Sudah banyak ustadz kok. Atau merasa aku gak cocok kalau jadi ustadz. Atau menganggap biar orang lain aja lah yang jadi ustadz, aku yang bagian pembangunan aja, yang bagian donaturnya. Kamu aja jadi ustadz, aku besok jadi supirnya. Tapi serendah itukah cita-cita? Kalau kita kalkan rendah dibandingkan kedudukan seorang alim, iya seksi pembangunan, yang nyupirin ustadz mulia. Tapi selagi engkau masih bisa lebih tinggi dari itu, kenapa tidak? Cita-citanya kok cuma di bawah. Saya tekankan lagi, yang membantu seorang alim itu memang mulia. Yang mengurusi logistik, tukang parkir, keamanan, TU, bendahara, seksi usaha, supir, ya. Yang menyiapkan makanan, minuman, betul mulia, itu mulia. Tapi kalian yang sekarang sedang belajar, yang sekarang sedang diberi kesempatan tholabul ilmi, bercita-citalah setinggi langit, setinggi-tingginya. Itu di usia yang masih muda. Terus yang tua bagaimana? Saleh bin Kaisan disebutkan Al-Imam Al-Hakim dalam Tahdzibut Tahdzib. Dikatakan wabtad ibtada'a bita'lim wa huwa ibnu sab'ina sanah. Ada satu riwayat menyebutkan tentang Saleh bin Kaisan, itu beliau mulai belajar, start talabul ilmi usianya 70 tahun. Itu yang di bawah-bawah 70 tahun itu jangan banyak alasan. Yang wis tua putune bae. Enggak ada alasan, Mbah. Tidak ada alasan, Pak De. Ya, yang Pak De, Pak De. Yang simbah-simbah itu. Enggak ada alasan, 70 tahun baru belajar. Itu sebuah riwayat tentang Saleh bin Kaisan. Nah, Sulaim bin Ayyub Ar-Razi menurut Al-Imam Ibnu Asakir itu mulai tholabul ilmi usianya 40 tahun. Ya. Al-Imam Al-Kisai, Ali bin Hamzah, An-Nahwi, Al-Muqri, Al-Qari, itu beliau mulai belajar setelah usianya tua, ya kan, yang ceritanya masyhur itu sudah menyatakan, ah gak mungkin lah, gak bakat lah, pulang, mau pulang kampung, lihat semut itu loh ya, ya kan? Diperhatikan semut kok berjuang dia, angkat, apa namanya, pingin membawa biji gandum itu naik ke atas, jatuh, naik lagi, jatuh, masa kalah sama semut. Abu Bakar Al-Qaffal Syekhus Syafi'iyah, itu beliau apa guru besar dalam mazhab Syafi'iyah, mulai belajar ketika usia 30 tahun. Ibnul Jauzi sudah 80 tahun masih juga belajar ilmu qiraah bareng sama anaknya lagi. Enggak malu, enggak sungkan. Itu para apa namanya? Para ulama kita, yang muda, yang tua, sama. Sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang untuk thalabul ilmi. Nah, untuk mewujudkan itu semua, barakallahu fikum, memang perlu banyak perjuangan. Nah, semua unsur dan semua elemen lah bantu membantu, sama-sama bergerak. Nah, untuk merawat nyala semangat thalabul ilmi itu tetap hidup, jangan sampai mati, jangan sampai padam. Redup pun jangan. Sama-samalah saling mengingatkan, ayo ngaji lah, jangan bosan. Yang mengingatkan gak boleh bosan, yang diingatkan jangan tersinggung. Ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji. Alah, santri baik lah. Oh, gak bisa seperti itu, harus sama-sama. Paling tidak kita memberikan motivasi buat orang. Memotivasi anak-anak kita, adik-adik kita, terutama orang tua. Orang tua itu jangan pernah pesimis, jangan sampai kecil hati menyemangati anak-anaknya. Yang penting dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang positif, didukung betul. Jangan mengeluh di depan anak. Kalau anak meminta, menuntut sesuatu yang kaitannya untuk kepentingan thalabul ilmi, iya kan? Jangan nampak lemah di depan anak-anak kita. Harus tangguh kalau ingin anaknya tangguh. Jangan sampai bilang, alah sabar ya mas, bapak banyak utang. Ya, jangan sampai ngerti lah anaknya kalau bapaknya punya utang. Ya, bisa jadi anaknya karena ingin berbakti, menurut dia akhirnya, ya udah bi, aku gak usah mondok aja, aku tak kerja ikut abi, mari kita sama-sama selesaikan utangnya abi, merdeka. Repot kan? Jangan tunjukkan kelemahan itu di depan anak-anak kita. Ada satu cerita nyata, ya, seorang ikhwan kita curhat sama saya, udah berapa tahun yang lalu, mungkin 6 tahun yang lalu lah. Nyeselnya itu luar biasa, maunya memotivasi itu justru meruntuhkan semangat anaknya thalabul ilmi. Maunya kan menasihati, mas yang sabar mas, banyak bersyukur, abi udah mati-matian bekerja ini, ngelembur, pokoknya bahasanya seperti itulah. Si anak yang memang baik, pada dasarnya baik, anak itu berpikir, oh berarti aku selama ini nyusahin orang tua, aku ingin berbaktilah sama orang tua. Berhenti dia mondok, gak mau lagi mondok, gak ada kasus, gak ada pelanggaran, gak ada masalah dia lakukan. Tapi dia memutuskan berhenti mondok, apa? Kerja. Buat apa? Membantu orang tua. Ah. Baru menyesal kan? Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, ini dalam Syiar Alami Nubala jilid 9 halaman 251 sampai 252, tentang Ali bin Asim. Tentang Ali bin Asim, kata beliau rahimahullah, dafa'a ilayya abi 100,000 dirham wa qala idhhab fala ara laka wajhan illa bi 100,000 hadithin. Kata Ali bin Asim, ayahku menyerahkan 100,000 dirham untukku. Itu uangnya banyak itu, 100.000 dirham. Biaya pendidikan. Memang biaya pendidikan itu mahal, Pak. Ya. Kalau anaknya beli kitab, iya kan? Daripada anaknya minta beli handphone, beli jam tangan, smartphone, smartwatch. Nah, kok pun ada smartphone, ada smartwatch, iya kan? Minta ini, minta itu. Kalau anaknya minta kitab, B, aku dibeliin kitab ini ya. Iya leh, gitu aja. Setelah tutup telepon, duit kangen dia. Itu urusan belakangan. Yang diminta sesuatu yang baik kok, positif. B, aku dibelikan buku. Loh, kemarin sudah habis po mas. Gak usah pertanyaan seperti itu. Kan itu. B, beli bolpen. Aduh lele, beli bolpen terus hilang atau gimana? Kamu buang ya? Itu kan negatif kata-kata seperti itu. Dia kan aja lah, sambil kita titip pesan, yang penting dijaga bolpennya, jangan hilang, jangan rusak. Udah Abi belikan. Bi, beli Al-Qur'an, Bi. Loh, Al-Qur'an yang kemarin yang punya kakakmu di mana? Kalau dia minta sesuatu yang baik, diiakan sajalah. Coba lihat Ali bin Asim. Itu dibiayai orang tuanya sampai 100.000 dirham. Kata bapaknya, "Idhab fala aralaka wajhan illa bi 100.000 hadithin." Kamu silahkan pergi tolabul ilmi, jangan pulang kalau belum membawa 100.000 hadis. Jadi satu hadis dihargai 1 dirham. 1 dirham itu banyak mas. Karena itu, kimas memang kata sak yuto, ya kan? Jangan pulang kalau belum membawa ilmu 1 juta. Waduh, ya beda kan rupiah sama dirham. Lebih tinggi dirham. Nah. Dan memang berhasil, berhasil. Kata Ali bin Asim dalam kesempatan yang lain, "A'tani abi 100.000 dirham, fa ataituhu bi 100.000 hadithin." Ayahku memberikan saya biaya pendidikan sebanyak 100.000 dirham, saya pulang membawa 100.000 hadis. Itu artinya dengan semua jalur periwayatannya. Itu Ali bin Asim, ahlul hadis rahimahullah. Jadi peranan orang tua itu juga penting, memotivasi, menyemangati. Kata-katanya positif lah, positif. Jangan yang meruntuhkan semangat, jangan yang melemahkan tekad. Nah. Kemudian sebagai penutup ini kayaknya nih. Kayaknya cepat sekali ya. Memang begitu, cepat-cepat aja. Nah, itu sudah azan itu. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan di dalam tarikh Islam berarti jilid 20 halaman 458, jilid 20 458. Qala al-Qadhi Abdus Samad fi tarikhi. Al-Qadhi Abdus Samad dalam tarikhnya bercerita, sami'tu Muhammad ibn Auf yaqul. Saya pernah mendengar Muhammad bin Auf berkisah. Muhammad bin Auf ini seorang ulama ahli hadis. Muhammad bin Auf. Namanya Muhammad, nama bapaknya siapa? Auf. Beliau bercerita, "Kuntu al-abu fil kanisati bil qurati wa ana hadatsun." Nah, ini yang suka main bola nih. Sampai bolanya keterlaluan. Sampai akhirnya mengganggu ibadah. Ini kalau cuma sekedar olahraga silahkan, tapi yang sampai berlebih itu jangan, Mas. Contoh berlebih itu apa? Contoh berlebih kelihatan bahagia kalau tim kesayangannya menang. Kalau mendengar tim kesayangannya kalah, jadi, iya kan sedih. PSCS misalkan, iya kan? Loh, kau ketawa? Misalkan PSCS gagal ke Liga 1 misalkan. Oh, ngapain mas? Enggak kok. Makanlah. Enggak. Gitu. Aku pengen pulang, Bi. Kenapa? Lagi gabut. Ustadznya nanya, orang tuanya nanya sama ustadz, "Ustadz, kok anak saya pengen pulang?" "Oh, coba saya cek. Kenapa mas pengen pulang?" "Pengen aja pulang." Gitu. "Ada masalah sama temanmu?" "Enggak." "Jarang uang jajannya?" "Enggak, uang jajannya banyak." "Pokoknya pulang aku." "Pulang." Gitu. Sampai di rumah baru banting-banting barang segala macam. "Wah, kalah PSCS, kalah PSCS." "Wah, Laskar Nusa Kambangan apa ini?" Kalau di pondok kan gak berani dia. Sampai di rumah kayak gitu. Itu namanya berlebihan mas, gak boleh. Kalau cuma sekedar cari keringat, kamu sehat, sekedar olahraga, silahkanlah. Iya kan Abdul Razak? Kamu apa kamu? PSIS apa Persib Bandung atau Persikabo kamu? Terus Zak, apa kamu gak suka bola? Oh suka, karate suka, masih suka ya. Nah, Abdul Razak ini dari Bogor, anaknya Pak Mayadi, Abu Nafisah, ya. Nah itu gak boleh mas, itu berlebihan namanya. Kamu kalau cuma pengen main bola, bola. Tapi yang berlebihan itu apa? Wah, besok tak traktir, kenapa? Wah, PSIS menang. Itu berlebihan. Kan itu akhirnya teman-temannya makanya doa biar PSIS menang terus tak traktir terus. Itu dulu saya punya teman diaman ini, diaman. Itu adik kelas lah. Ya sekarang udah gabung sama yang video-video itu, yang kajiannya di YouTube itu sekarang gabungnya adik kelas, orang Batak dia. Iya. Bilang bang, kenapa dek? Tadi malam aku sholat tahajud bang. Terus sholat tahajud dicerita-cerita ini ya. Kenapa? Aku berdoa Ronaldo masuk Islam bang. Itu saking cintanya dia sama sama Ronaldo lah di kelas 1 itu kan. Di Yaman ini kan. Oh dikit-dikit bang, tahu gak Ronaldo itu udah hafal Al-Fatihah bang. Aduh tahu dari mana pula kau dek? Banyak nih berita bang. Dapat hadiah Al-Quran pula nih bang. Udah cerita itu. Tadi malam aku sholat tahajud, kau doakan masuk Islam ya bang. Aduh dek, dek. Gak ada orang lain yang kau doakan masuk Islam kecuali Ronaldo dek. Masa Ronaldo aja yang kau doakan masuk Islam? Itulah bang, kalau dia masuk Islam bang. Nah, udah, berandai-andai lah dia. Ya kita maunya semua orang masuk Islam kalau bisa ya kan. Ya, tapi yang kita maksudkan di sini jangan keterlaluan lah seperti itu. Masih banyak yang orang kau berikan. Kau doakan orang tua mau gak dek? Ah enggak lah. Gitu. Orang tuanya dilupakan, ya kan, supaya bisa masuk surga dirahmati diampuni kan gitu. Ini enggak. Sholat tahajud khusus mendoakan Ronaldo masuk Islam. Masya Allah. Lah itu yang keterlaluan kayak gitu, enggak boleh, ya kan? Enggak boleh. Baik. Jadi ceritanya Muhammad kecil, Muhammad bin Auf ya, itu senang main bola. Kata Muhammad, kuntu al-abu fil kanisati bil qura. Suatu saat saya main bola itu di lingkungan di gereja lah. Waktu itu di daerah Syam waktu itu ya. Jadi banyak-banyak gereja kan Nasrani itu. Wa ana hadatsun. Waktu itu saya masih kecil. Fadakhalatil quratu ilal masjid, main bola, bolanya ketendang masuk masjid. Fa waqa'at bil qurbi minal mu'afa bin Imran ya'nil Himsi. Bola itu ngelinding gedik-gedik-gedik-gedik sampai di dekatnya Al-Mu'afi bin Imran. Al-Mu'afi kalau di sini pakai ya. Al-Mu'afi bin Imran Al-Himsi. Bolanya sampai ke Al-Mu'afi ini. Ini seorang ulama ahli hadis, Al-Mu'afi bin Imran ini. Fadakhaltu li akhudzaha. Saya masuk ke masjid mau ngambil bola. Faqala ibnu man anta? Kata Al-Mu'afi bin Imran, "Kamu anaknya siapa?" Qultu ibnu Auf. Saya bilang saya anaknya Auf. Menyebut nama bapaknya. Qala ama inna abaka kana min ikhwanina. Artinya kalau kita lihat dari teks cerita, ayahnya sudah meninggal dunia ini. Kalau dilihat dari teks cerita, ketahuilah nak, ayahmu dulu min ikhwanina, itu teman seperjuanganku. Wa kana mimman yaktubu ma'anal ilma. Ayahmu itu termasuk yang semangat belajar, mencatat hadis. Walladhi yushbihuka an tattabi'a ma kana 'alaihi waliduk. Mestinya kamu meniru ayahmu. Coba kata-kata positif ini. Ayahmu itu seorang santri loh dulu kan gitu ya. Ayahmu itu seorang thalibul hadis. Rajin mencatat. Mestinya seharusnya kamu ikuti jejak ayahmu itu. Fasirtu ila ummi fa akhbartuha. Cepat-cepat saya pulang, saya ketemu ibu saya. Saya ceritakan itu. Benar enggak sih? Faqalat, kata ibuku, sadaqa ya bunayya. Memang benar. Ayahmu adalah seorang talibul ilmi. Fa'albasatni thauban wa izara. Kemudian ibuku menyiapkan saya dengan pakaian yang rapi, baju dan izar. Thumma ji'tu ilaihi. Segera saya datang menemui Al-Mu'afi bin Imran. Wa ma'i mahbaratun wa warakun. Sudah bawa tinta, bawa kertas. Faqala li uktub. Kata Al-Mu'afi bin Imran, tulis. Haddatsana Ismail bin Ayyash an Abdurabbih bin Sulaiman qala katabat li Ummu Darda'i fi lawhi. dari Abdurrabbuh bin Sulaiman, Ummu Darda sahabiyat, itu pernah menulis di lauh. Lauh itu ya semacam papan lah, bisa dari batu, bisa dari tulang, yang penting alat tulis. Ummu Darda menulis dalam catatanku, utlubu mimma yu'allimunil ilma sigaran ta'malu bihi kibaran fa inna likulli hasidin ma zara'a. Pesan dari Ummu Darda, tuntutlah, carilah semua yang bisa memberikan ilmu untukku ketika masih kecil, sehingga ketika besar nanti bisa engkau amalkan. Fa inna likulli hasidin ma zara'a. Karena sesungguhnya orang akan memanen apa yang dia tanam. Fa inna likulli hasidin ma zara'a. Karena orang yang memanen itu akan memanen apa yang sudah dia tanam. Sekarang kita masih muda, masih remaja, bahkan sebagian kita yang hadir di sini masih anak-anak, belum mencapai usia tamyiz apalagi baligh. Ini saatnya kita menanam. Cari ilmu yang sabar-sabar menghafal. Aja bosen. Jangan bosan menghafal terus. Ya kamu sekarang sedang nanam. Panennya kapan? Nanti kalau udah besar. Nanti kamu kalau sudah dewasa, apalagi kamu sudah menjadi orang tua, disitulah kamu akan memanen ilmu yang sudah kamu cari itu. Nah, menjadi pemuda yang tangguh itu harus dimulai dari sekarang. Orang tua selalu memberikan motivasi. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.